luar biasa. Bareng bersama Ki Ageng Pondok Kendang, konco bergoyang betul. Yang Anda tunggu juga yang Anda nanti. Artis cileknya Indonesia tuh. Ada Karang Geneng, ada Ramayana, Merpati Syuting, Tasya, Rosmala, Ngu Palapa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Wahai kekuatku, bakal bergoyang, karang geneng pulau kali.